Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Saya diundang oleh PT Brokol. Dulu kalau disebut brokol ini kan obat batuk. Tapi ternyata setelah di perjalanan baru saya tahu rupanya batu bara. Biasanya kalau saya datang acara itu yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kajari atau yang mewakili, Bapak Sekda atau yang mewakili. Rupanya lagi tren sekarang ingin jadi wakil. Tapi malam ini semuanya hadir. Bahkan tadi mereka tidak hanya hadir di majelis ini, dari airport tadi Pak Bupati hadir di airport, Bapak Kapolres, Bapak Dandim hadir, Bapak Kiai Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Berau hadir. Hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya malam ini diberi judul menebar manfaat menuai berkah. Seumur-umur saya ceramah belum pernah dikasih judul seperti ini. Keyword kata kuncinya, kalau bermanfaat pasti datang berkah. Mana contohnya? Batu bara. Karena dia bermanfaat, dilihat dari warnanya tidak menarik, hitam. Macam saya juga lah. Tempatnya pun rendah, di dalam tanah, di dalam batu lagi. Tapi rupanya kalau bermanfaat, dia akan menjadi berkah, dicari orang. Sampai ke mana? Ke ujung dunia aku akan mencarimu, katanya. Masya Allah. Apa yang dikatakan Pak Bupati tadi bukanlah kalimat yang berlebihan. Itu bukanlah kata sanjungan dan pujian. Itu adalah data dan fakta. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 2 tahun lamanya. Diterima saya di Masjid Muhammadiyah. Kenapa? Karena setiap diminta jadi imam, saya enggak pernah mau maju. Saya tahu orang Muhammadiyah bismillahnya sir. Sedangkan saya, kalau jadi imam bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika diminta jadi imam di Muhammadiyah, silakan Ustaz. Karena saya tidak mau melukai hati mereka. Nanti kalau saya maju, mereka dengar ini aneh. Manfaat dari ceramah yang mau saya sampaikan, mereka tidak ingat. Setelah pulang kalau ada yang nanya, apa isi ceramah Ustadz Somad tadi? Bismillahnya jahar. Jadi manfaat itu terhalang oleh perbedaan. Oleh sebab itu maka yang paling penting ini kita menebar manfaat. Mudah-mudahan kedatangan saya menebar manfaat. Saya tidak ingin sebelum Ustadz Somad datang, kami di Berau adem ayem rukun tentram. Setelah Ustadz datang, kacau balau kami. Nah, itu saya tidak ingin. Yang pertama mendatangkan manfaat ketika matahari belum terbit adalah ayam. Kenapa ayam? Karena dia berkokok lalu orang bangun. Maka muncul pepatah kita, jangan sampai rezeki di patuk ayam. Ayam dulu sama ayam sekarang tidak ada perubahan, bangunnya sama. Beda sama manusia, dulu sama sekarang beda. Ayam ketika dia berkokok, orang terbangun, dengan suaranya dia mendatangkan manfaat. Berapa banyak orang yang dulu tidak punya jam waker bisa bangun karena kokok ayam. Itulah mengapa ayam disayang orang dulu. Orang dulu tidak mau memotong ayam kecuali ada yang sakit. Yang pertama, yang punya ayam itu sakit. Yang kedua, ayam itu sakit. Itu baru mereka potong, karena bagi mereka ini bermanfaat. Ayam itu semuanya bermanfaat, kokoknya bermanfaat, dagingnya jangan tanya lagi, telurnya, kuning telurnya, cekernya, sampai ada namanya sup ceker. Tapi saya kurang suka sup ceker. Setiap nampak saya, terbayang saya dia mengais-ngais. Tapi saya tidak ingin Bapak Ibu lalu mengikut selera saya. Yang penting kita ambil bahwa dia bermanfaat. Saking hebatnya ayam, jangankan dagingnya, bulunya pun. Makanya untuk menghilangkan debu-debu di rumah orang kaya, selalu dipakai bulu ayam. Sampai pada, ini tak boleh disebut di masjid karena kotor, najis. Tapi kan tidak mungkin saya sebut tit ayam. Untuk pupuk, apa itu? Takut nyebut tai ayam. Oleh sebab itu, kalau ada manusia tidak mendatangkan manfaat, maka dia lebih hina daripada ayam. Jadi ternyata rupanya kalau dicoba, walaupun tema itu belum pernah kita sampaikan, bisa juga saya ceramah tentang menebar manfaat. Bagi yang melihat streaming malam ini, aneh dia mendengar. Ini ceramah Ustadz malam ini kok tidak pakai hadis, ayam aja. Tertulis besar, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Ini terjemah dari khairun nas amfa'uhum linnas. Orang yang paling bermanfaat, orang yang paling berguna, orang yang paling terbaik, yang paling bermanfaat buat orang lain. Anjing. Dari ayam kok langsung ke anjing, Ustaz? Biasanya menurut urutannya kan kambing dulu. Saya tak sebut kambing karena ada beberapa orang kalau disebut kambing naik darah tinggi. Jadi kita langsung ke anjing aja. Anjing itu kalau dia menjilat tempat air minum kita, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau anjing menjulurkan lidahnya ke tempat air minum kamu, fa ahriquhu, tumpahkan. Setelah airnya dibuang, disamak 7 kali. 1 kali dengan air tanah, 6 kali dengan air bersih. Tapi dalam surat Al-Kahfi juz 15 ada bercerita tentang anjing yang menjulurkan lidah dan tangannya. Anjing menjulurkan tangan selonjor di depan pintu, yaitu cerita tentang Ashabul Kahfi. Ini informasi tidak penting. Saya lama membaca ayat ini. Untuk apa juz 15 cerita anjing menjulurkan tangannya? Ternyata hikmah di balik itu, walaupun seekor anjing najis, kotor, mesti disamak, kalau dia menjaga ulama, bermanfaat, mendatangkan manfaat, maka dia akan disebut Allah dalam Al-Quran. Tapi cerita ini tentang Bani Israel. Jangan gara-gara ini besok pagi semua membeli anjing. Ini tidak berlaku pada syariat Nabi Muhammad. Karena dalam hadis ada 2 larangan memelihara anjing. Pertama, orang yang memelihara anjing, maka 1 hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 kilometer. Sedangkan amalnya sebesar bisul. Nah, jadi tiap hari amal dia min, min, min, min, min. Yang kedua, setiap kita berkhatam kaji, sebelum baca waktu duha pasti takbir. Tanya qori kita yang suaranya bismillah masya Allah tadi, La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Kenapa sebelum baca wadduha bertakbir? Karena surat ad-duha lama tidak turun. Sampai Nabi Muhammad menunggu, diejek oleh istri Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Ummu ibu, Jamil cantik. Ummu Jamil ibu cantik. Tempatnya neraka jahanam. Nama suaminya Abu Lahab. Abu bapak. Lahab menyala-nyala seperti api. Orang Arab kalau melihat orang ganteng dipanggil Abu Lahab. Wahai engkau yang ganteng seperti api menyala. Maka kalau ada teman kita ganteng, hai Abu Lahab. Lalu Ummu Jamil mengejek, Muhammad, wada'aka syaitanu, setanmu sudah meninggalkan engkau. Turun ayat, ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan, Tuhanmu tidak membiarkanmu. Kenapa engkau lama turun Jibril? Jibril menjawab, kami tidak mau masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada anjing. Ternyata di bawah tempat tidur ada bangkai anak anjing yang masuk mati. Tidak tercium baunya karena di jazirah Arab kelembapan rendah. Tak tercium bau bangkai. Kita pun waktu pergi umroh kadang tak mandi, tidak berdaki dan tak bau. Itu yang pergi umroh haji karena lembabnya rendah, tidak berkeringat. Baju tetap tak mandi. Cuman kawan terasa. Nah, oleh sebab itu bangkai anak anjing tadi tak tercium. Sampai akhirnya datang Haulah membawa batang sapu. Dia bawa batang sapu, bersihkan bawah tempat tidur, terasa mengganjal. Ditarik bangkai anak anjing, dibuang. Barulah turun Jibril. Kenapa lama tidak datang Jibril? Kami tidak mau masuk ke rumah kalau di rumah itu ada anjing. Sedangkan bangkai anak anjing pun dia tak mau masuk, apalagi seekor anjing. Nah, oleh sebab itu maka, tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Cerita manfaat anjing luar biasa. Anjing itu hanya dikasih tulang. Tulang kita kasih ke dia, dia jaga kita sampai mati, nyawanya dia berikan. Itu hebatnya anjing. Sedangkan manusia, daging kita kasih dia. Ada yang lebih hebat lagi, ditikamnya kita dari belakang. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Orang seperti ini lebih baik kita berkawan sama anjing daripada. Oleh sebab itu, kalau Ustaz ceramahnya kasar sekali, ada yang tersinggung Pak Ustaz. Siapa yang tersinggung? Enggak enak nyebutnya kan. Jangan mudah tersinggung, karena orang tersinggung cepat mati. Dan saya ceramah tak pernah menyinggung, tidak pernah menyindir. Saya ceramah tidak mau, tidak bisa, tidak mau menyindir-nyindir orang. Karena saya pernah diminta pengurus masjid, Ustaz, tolong Ustaz sindir orang yang sudah sedekah tapi duitnya diminta lagi. Loh, kenapa gitu? Ini ada jamaah kita udah ngasih uang 300 juta, kami belikan semen. Tiba-tiba dia minta lagi, sekarang kami ngutang di toko bangunan. Jadi saya diundang untuk menghantam orang yang minta duit. Wah, ceramahlah saya. Al-a'idu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi. Orang yang meminta sedekahnya seperti anjing yang menjilat muntahnya. Selesai ceramah, mohon maaf Ustaz, yang nyumbang enggak datang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Jadi saya ceramah apa adanya, mengalir saja dan tidak panjang-panjang, 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Selesai 60 menit, kalau ada yang mengganjal di hati, pikiran, tulis di kertas, tapi jangan banyak-banyak, agak 10-20, oke. Yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya jawab, saya bawa pulang ke Riau, Sumatera. Nanti jawabannya kami kirim melalui www.somatmoroko.blogspot.com. Lintah, lintah itu luar biasa. Lintah sama Pacat masih saudara sepupu. Kami pergi ke pedalaman, lewat kebun karet, jalan kaki dari tepi sungai menuju sekolah di desa tertinggal. Saya lihat kawan saya kakinya merah, darah mengalir. Saya ejek dia, ah ente digigit Pacat ya. Saya tengok tak ada. Tak lama dia pun tersenyum. Ditengok tumit saya, lebih banyak pula darah. Kalau mau mentertawakan orang, lihat dulu diri kita. Yakinkan kau tidak punya cacat aib, baru kau ketawakan orang. Itu pelajaran mendalam dari lintah. Cacat. Lintah, sekarang ada namanya terapi lintah. Apa itu? Diambil lintah, diletakkan ke kulit, ternyata kudis yang tidak sembuh-sembuh itu diletakkan lintah, maka disedotnya kotoran-kotoran yang ada di dalam, bersih. Akhirnya kudis itu pun sembuh. Lihatlah lintah. Lintah ini baiknya ketika sedang berada di air. Kalau sudah dia naik ke darat, itu yang disebut dengan lintah darat. Banyak yang di air itu bagus, tapi kalau sudah naik ke darat. Orang Betawi kalau nikah, di depan antaran itu pasti ada kue roti buaya. Saya tanya, Bu, ya, kenapa kalian buat roti buaya di depan? Ustaz Somad, buaya adalah binatang paling setia. Kalau dia sudah punya pasangan, sampai mati dia tak akan berpindah ke lain hati. Hebat. Tapi selama dia di air. Kalau sudah dia naik ke darat, itu yang disebut dengan buaya darat. Lintah juga begitu. Ada orang ingin cantik gara-gara sinetron. Sinetron itu yang ditonton semuanya keindahan. Sudah jelas orang Indonesia, hidung, saya tidak sebut hidung jongkok, nanti saya sebut itu ada yang tersinggung. Hidung jongkok, dagu pendek, yang ditonton Jodha Akbar, abad kejayaan. Akhirnya didongkraklah hidung tadi, pakai silikon, suntik, naiklah 2 minggu, masuk minggu ketiga turun. Dagu juga gitu, disuntik 3 minggu, masuk minggu keempat turun, hidung turun, dagu turun, tinggal cari sapu lidi aja lagi. Nenek sihir. Turun hidung, minggu pertama terasa nyeri, sakit. Minggu ketiga, keempat, rupanya silikon plastik yang di dalam tidak bisa berinteraksi dengan darah. Akhirnya darah membusuk menjadi nanah. Dibawa ke rumah sakit, spesialis kulit dan kandungan. Oh enggak, kandungan tak sama kulit. Spesialis kulit dan kemaluan. Karena kemaluan itu terbuat dari kulit. Spesialis kulit memeriksa. Kata dia, Bu, ini dong ini harus dipotong. Dipotong semua. Akhirnya karena takut dipotong, pulang ke rumah menangis 2 hari 3 malam. Datanglah teman memberitahu. Hidung tidak perlu dipotong, nanahnya bisa disedot. Pakai apa? Lintah. Disitulah baru tahu manfaat lintah. Diambillah lintah, namanya terapi lintah. Digantungkanlah lintah beberapa ekor di hidung tadi. Disedotnya lah. Disedotnya nanah tadi bersih. Begitulah hebatnya lintah. Tapi kalau di kulit, lintah payah dicopot, melekat. Tapi yang di hidung tadi asal tempel, jatuh. Asal tempel, jatuh. Kata lintah itu kalau ditanya, kenapa jatuh? Gak enak asamnya ini. Nanah. Nanah. Darah busuk. tapi akhirnya sehat bersih. Ini yang Ustaz ceritakan ini apa? Ini true story, kisah nyata. Di mana? Tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalisme. Darah, ini darah mengalir dalam kabel. Payah saya mau menunjukkan karena mic di brokol ini wireless. Tak ada kabel. Masya Allah. Dia mengalir dalam kabel urat. Darah ini tidak lancar dua sebab. Yang pertama karena banyak minyak. Minyak, makanya dilarang masak minyak yang beberapa kali. Namanya minyak jelantah. Di sini itu juga namanya. Terserahlah, pokoknya itu. Lalu kemudian karena gula. Gula membeku, minyak membeku, membuat peredaran darah tidak mengalir. Maka dimakanlah pil pengencer darah. Wah, ini darahnya beku nih Pak. Bapak harus obat cepat, kalau tidak mati. Dimakanlah pil pengencer darah, tapi ada efek sampingnya. Orang takut efek samping, ada terapi baru. Apa dia? Diambil lintah, diletakkan, mengalir. Ternyata air liur pada lintah bisa memperlancar peredaran aliran darah. Itulah mengapa kalau orang bekas digigit lintah, lintah itu keluar terus darah. Bekas digigit lintah, bekas digigit pacat, kalau kita tarik pacat sama lintah terus mengalir, tidak berhenti. Kenapa? Karena bekas air liurnya melancarkan. Bagaimana supaya darah tadi berhenti? Diambillah tembakau, disumbatkan. Ternyata tembakau membekukan darah supaya darah tidak lagi mengalir. Oleh sebab itu jangan banyak-banyak pakai tembakau, nanti darah tak mengalir. Tentu yang merokok tersinggung. Saya tidak mengharamkan rokok. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apakah rokok itu haram? Ulama terbagi dua. Muhammadiyah mengatakan rokok haram. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia, merokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua, orang sakit keras. Adapun orang yang sehat, makruh. Ustaz, saya tak merokok. Tapi ada kawan saya, namanya Kiai Haji Lukman Syarif. Kata dia, seorang kiai, di belakang rumahnya ada pohon nenas, ada pohon kacang, ada pohon jeruk, ada pohon ubi, ada pohon tembakau. Suatu malam datang segerombolan babi. Begitu pagi dia buka jendela, kiai melihat habis ubi, habis jeruk, habis tebu dimakan oleh babi. Tapi tembakau tidak disentuh. Ternyata babi pun mengharamkan tembakau. Kata Kiai Lukman Syarif, bukan kata saya. Saya cuma cerita saja. Janganlah marah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bercerita tentang manfaat. Loh, dari tadi Ustaz Somad nih cerita ayam, anjing, lintah, semua ceritanya. Nanti kalau kami pulang ditanya orang, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? Ayam, anjing, lintah. Jangan ingat itunya. Yang diingat adalah menebar manfaat, menuai berkah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau lintah saja menebar manfaat dengan air liurnya, kira-kira air liur manusia ini ada tak manfaat? Tidak boleh tidur di masjid. Kenapa tak boleh tidur di masjid? Karena kalau tidur air liur basi tumpah pas di tempat sujud. Pas tempat sujud, besok orang sholat isya, imam pula sujudnya lama. Karena ustaz ceramah, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika bersujud, fa'akthiru fihi du'a, perbanyaklah doa ketika bersujud. Allah ma imam. Makmum di belakang menahan nafas. Gara-gara air liur basi. Kira-kira ditinjau dari aspek air liur, mana yang bermanfaat, manusia apa lintah? Bukan saya yang jawab. Saya hanya mengarahkan. Malulah kita pada lintah. Oleh sebab itu, maka banyak orang yang ingin menjadi lintah sekarang. Dipinjamkannya duit 100, bayar 120. Nah, itu lintah. Air liur dia jangan-jangan bisa juga mencairkan. Ditulisnya iklan, kirimkan STNK dan BPKB Anda. Uang cepat cair. Memang cepat. Habis itu kita dicairkan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi paling cemas rasanya pas mau ceramah. Pertama, kota Berau pertama kali saya datang kemari. Otomatis kalau pertama kali kita agak rasa gugup. Yang kedua, bupatinya ustaz. Yang ketiga, judul ceramah ini enggak pernah saya bawakan. Apa yang mau saya sampaikan nanti? Ternyata rupanya dari hati-hati yang terbuka itu, ustaz pun mudah pula menyampaikan. Di hadapan saya ini orang-orang yang hatinya terbuka semua. Kalau hatinya tak terbuka, tak mungkin dia seramai ini datang. Pertama datang karena niat menuntut ilmu. Yang kedua datang karena ingin mendengar ceramah tentang manfaat. Yang ketiga datang ingin meyakinkan Abdul Somad itu ada tak di alam nyata. Karena banyak yang kita lihat di internet itu tidak ada di alam nyata. Tidak ada. Contoh, suara Google. Suara Google itu saya sudah teliti, tidak ada. Suara Google. Suara apa namanya kalau kita pergi? Anda menuju jalan Jenderal Sudirman. Belok 3 lampu merah lagi. 200 meter lagi. Jangan belok ke kanan. Ada rumah janda. Ibu janda jangan besok. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Maka jangan tidur di masjid telungkup. Andai pun mau tidur-tiduran juga telentang. Ah, telentang boleh. Pak Ustaz, saya ini telentang pun ngences. Siapa yang telentang ngences, beli pempes. Afala taqilun. Kenapa kau tidak mau berpikir? Afala tatafakkarun. Kenapa kau tidak mau menggunakan akal? Afala tatadhakkarun. Mengapa kau tidak mau ingat? Ingatlah, Allah Ta'ala menciptakan begitu banyak kulit kambing. Nah, ini baru kita pindah ke kambing. Kulit kambing ketika ditempelkan ke Quran beda dengan ditempelkan ke beduk. Ditempelkan ke beduk satu hari 5 kali. Pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Diambil orang minyak wangi, disapu, diciumnya. Kenapa kau cium kulit kambing? Bodoh, kenapa mencium kulit kambing? Aku bukan mencium kulit kambing, tapi aku mencium apa yang ada di balik kulit kambing, karena dia menjadi sampul Al-Quran. Oleh sebab itu bertemanlah dengan orang-orang mulia, maka kita ikut menjadi mulia, mendapatkan limpahan manfaat dari mereka insyaAllah. Amin. Dulu saya selalu dibully di internet. Somad anti kebinekaan. Somad ustaz radikal. Somad ustaz aliran keras. Setelah saya banyak foto-foto dengan polisi, tak berani mereka. Sekarang siapa yang mau ngejek-ejek? Siapa yang mau ngejek-ejek? Biar ditangkap Pak Kapolres. Dulu, sebelum saya dekat-dekat jalan-jalan ceramah-ceramah dikawal oleh bapak-bapak polisi, selalu kena tilang. Dah berapa kali saya kena tilang. Setelah foto-foto dengan Pak Kapolres, sudah saya siapkan foto, tak ada razia. Jadi ternyata kadang hidup ini tidak bisa kita prediksi. Yang penting kita buat baik, kita niat baik, kita ngomong baik, Allah kasih yang baik-baik. Amin. Andai kita diuji, sabar, Allah akan naikkan derajat. Contohnya di mana? Di masjid ini. Begitu datang tadi, langsung disambut dengan karpet merah tebal. Tebal, masya Allah. Saya pun duduk. Tak berapa lama disuruh ke depan, karpet hijau tipis. Tipis. Tak lama sesudah itu pindah ke depan, tak ada karpet sama sekali. Kacau. Tapi berkat kami sabar dengan Pak Bupati, dengan Pak Kapolres, dengan Pak Kajari, dengan Pak Sekda, sabar kami berdoa, dinaikkan derajat, naikkan. Ternyata kita tak perlu lama-lama, sabar. Itulah maka ayat yang dibaca oleh qori kita tadi. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu sabari. Hai orang beriman, minta tolonglah dengan sabar. Saya sudah gelisah tadi duduk sejuk. Dibilang qori tahu dia, dilihatnya wajah saya resah. Dibacakannya ayat sabar. Sabarlah Ustaz Somad. Masya Allah. Tidak ada yang kebetulan hidup ini. Semuanya ada hikmah-hikmah di balik itu. Makanya kadang ada seorang ibu meninggal suaminya, tidak menangis, setetes pun air mata tak ada, tegar. Bu, ibu enggak nangis? Tidak, Pak Ustaz. Kenapa? Udah lama aku tunggu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ternyata kalau suami itu mendatangkan manfaat, ini cerita kita manfaat. Itu mengapa kalau Ustaz ceramah ditulis besar-besar temanya di depan, biar ceramah dia itu tidak lari dari tema. Jangan nulis tema di belakang Ustaz. Ustaz lupa. Nah, ini saya ajari tips bagi masjid-masjid lain. Ini kan di share ini. Kamera ini hidup kan? Pernah juga saya ceramah di beberapa perusahaan. Dek, dek, dek, minta rekamannya. Mohon maaf Ustaz, kamera ini tak hidup. Ya. Untuk apa kalian pasang? Untuk gaya-gaya aja. Tapi di berau ternyata tidak ada dusta di antara kita. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau suami itu baru agak turun, baru naik ke suami. Tadi berawal dari ayam, anjing, lintah, kulit kambing, baru sekarang ke suami. Masa lebih dulu kambing daripada suami, Pak Ustaz? Ini urutannya dari bawah, yang hina dulu, yang jelek dulu, baru ke suami. Ternyata kalau suami itu mendatangkan manfaat kepada istri, maka luar biasa. Siapa contohnya? Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Suami Nabi Muhammad sebagai seorang suami yang mendatangkan manfaat kepada istri, pulang dia malam. Pulang dia malam, dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiga kali ketuk, tak dibuka pintu. Nabi tidur di depan. Besok pagi, Sayyidatuna Aisyah buka pintu. Astagfirullah, maafkan aku ya Rasulullah. Begitu Nabi lembutnya kepada istri. Suami-suami sekarang kira-kira, memang dia tak marah, tapi engsel pintu itu hilang. Hilang, lepas tanggal. La ilaha illallah. Berdoanya, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad ya Allah. Kata Nabi, maksud lo, aku lembut. Khairukum, sebaik-baik kamu. Khairukum linisaihi, orang yang paling baik kepada istri. Kenapa cerita manfaat Ustaz kok langsung ke suami? Entah itu aja yang teringat. Tidak saya susun dari awal. Terus terang, saya bukan sedang mencari dukungan dari ibu-ibu, enggak. Karena suami itu kepala rumah tangga. Di rumah tangga yang besar, sebuah istana, yang menjadi rajanya suami. Kalau suami baik, mendatangkan manfaat, insya Allah ada istri baik, anak baik, menantu baik, lahir cucu yang baik. Maka saya senang betul malam ini suami-suami hadir. Kami belum menikah Pak Ustaz, kalian calon suami yang baik-baik insya Allah. Suami yang mendatangkan manfaat istri. Sekarang banyak juga suami memanfaatkan istri. Wah, ini tak betul. Alhamdulillah, malam ini calon-calon suami hadir di depan saya. Bagi kalian yang gadis-gadis belum menikah, jangan ragu, di sini mereka. Bagi yang sudah nikah, diam ajalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi tak pernah memanggil istri, panggil Aisyah. Tak pernah. Yang dipanggilnya apa? Ya Humaira. Ahmar, merah. Humaira, putih kemerahan. Karena kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari putih kemerahan. Ya Humaira, karena perempuan memang melambung tinggi ketika dengan kata-kata yang indah. Laki-laki pula suka mengobral kata-kata. Itu maka banyak perempuan terbuai oleh kata. Tapi Nabi tidak membuai. Nabi berkata jujur dan benar. Tak ada dusta dalam kalimatnya. Dia panggil, ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerah-merah. Ustaz Somad, ya, boleh saya panggil istri saya ya Humaira? Boleh. Tapi dia hitam Pak Ustaz. Ya tak apa-apa. Apa salahnya menyenangkan hati orang? Tak salah. Nah, balik dari sini, panggil ya Humaira. Abang ngejek ya gitu. Jangan terlalu jujur. Ini ada suami ini jujur, dipanggilnya bini ya Hajar Aswad. Marahlah dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suatu ketika Nabi pulang ke rumah, Nabi habis minum maghafir. Maghafir itu saripati bunga, manis, tapi baunya agak asam. Saripati bunga, madu macam-macam, ada maghafir namanya, dimakan asam. Pulang dia ke rumah, Aisyah mencium bau maghafir. Kata Aisyah, kenapa Aisyah? Kenapa ya Humaira? Bau asam. Apa kata Nabi? Sejak hari ini aku tidak akan makan maghafir. Kuharamkan maghafir untuk diriku, untuk umatku, tak apa-apa. Turun ayat, ya ayyuhan nabi, ya Muhammad, la tuharrimu ma ahallallahu lak, jangan kau haramkan yang sudah dihalalkan Allah. Tabtaghi mardata azwajik, hanya ingin menyenangkan hati istri. Diharamkannya maghafir untuk dirinya karena istrinya tak senang mencium bau asam. Suami sekarang, bang kok bau, terserahlah, duit-duit aku, mulut-mulut aku. Kalau kau senang, bertahan kau di sini. Kalau tidak, cari yang lain. Aku pun sudah lama serap kusiap. Astagfirullahaladzim. Oleh sebab itu, laki-laki yang baik insya Allah akan melahirkan keluarga-keluarga yang baik. Lahirlah anak-anak yang baik. Laki-laki yang baik itu bernama Abdullah, hamba Allah. Perempuan yang baik itu bernama Aminah, perempuan yang amanah. Dari Aminah dan Abdullah, kedua-duanya mendatangkan manfaat. Istri bermanfaat buat suami, suami bermanfaat buat istri. Lahirlah anak terpuji bernama Muhammad. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Dulu anak kalau tidak dinyanyikan ibu tak bisa tidur. diletakkan di atas ayunan, pakai kain panjang, digantung pakai tali, digoyang. Sallallahu, atau lagu lain, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Isinya semua salawat, iramanya saja dia ganti-ganti. Habis itu dia ganti irama lain. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Habis itu digantinya irama lain. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Habis itu digantinya lagu lain. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Habis itu digantinya lagu lain. Banyak betul. Begitulah kreasi seorang ibu ingin mendatangkan manfaat untuk anaknya. Ternyata ibu yang bersolawat itu menurunkan berkah. Anak-anak pun rajin ke masjid. Semua yang hadir ini ibunya dulu bersolawat ketika dia sedang dalam ayunan. Amin. Kenapa anak-anak sekarang payah diajak ke masjid? Ibunya bukan bersolawat, keong racun kucing garong. Sambil ngayun anak. Datang laki dari belakang. Nama anak siapa? Mitun Cakraborty. Anak kedua Sanjay Dul. Anak ketiga Rani Mukherjee. Anak keempat Kuch-Kuch Kutahe. Anak keempat, kelima Kabikachi Kabigam. Hafal juga Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan bermanfaat. Tapi tentu manfaat sesuai dengan besarnya. Kalaulah manfaat itu karena dagingnya, maka sapi limosin lebih bermanfaat daripada kita. Dulu ada mobil namanya limosin, sekarang ada namanya sapi Australia, beratnya 1 ton limosin. Kalaulah berat badan menjadi standar manfaat, sapi Australia jauh lebih bermanfaat daripada kita. Kalaulah yang menjadi standar adalah suara, maka artis jauh lebih bermanfaat daripada kita. Kalau yang menjadi standar adalah keindahan bentuk bulu, maka bulu burung perindu jauh. Tapi yang bermanfaat ini adalah apa yang bisa kau berikan untuk orang banyak. Sesuai dengan kadar kita masing-masing. Bapak-bapak kepolisian bermanfaat buat umat lewat apa? Lewat pistol besinya. Sehingga anak-anak muda takut memotong knalpot sepeda motor. Pasang, mana knalpot aslinya? Razia knalpot, pasang. Kenapa Pak? Sudah banyak orang tua sakaratul maut gara-gara ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang latah-latah di situ mampus gitu. Amin. Mati konten. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak ada bapak-bapak kepolisian razia knalpot, berhenti anak-anak. Sudah banyak anak-anak ini yang mati ditabrak, menabrak listrik gara-gara didoakan orang-orang tua. Kenapa orang tua itu mendoakan? Balas dendam. Banyak juga orang tua yang mati gara-gara knalpot itu. Maka saling membalaslah mereka. Alhamdulillah Pak Ustaz. Kenapa anak-anak itu berhenti? Berapa tilangnya dibayar di pengadilan? Tidak begitu Pak Ustadz. Ditangkap Pak Polisi anak itu, terus digasnya, terus anak itu disuruhnya dengar suara di bapak. Habis itu selesai. Besok jangan ulang ya. Ya Pak. 3 hari tak mendengar. Apa yang bisa kau gunakan bermanfaat dengan jabatanmu itu? Bapak-bapak dari tentara, tentu dengan tentaranya itu dia mendatangkan manfaat dengan seragamnya itu. bapak-bapak dari kejaksaan dengan jaksa penuntut umumnya itu, dengan kuasanya itu, bapak-bapak dari pengadilan hukum dengan martilnya itu, ada martilnya besi tapi orang tak takut. Siapa itu? Tukang. Bapak ini martilnya kayu aja, ringan lagi, tapi orang takut sama dia. Ada yang lebih hebat lagi, martilnya kecil aja. Dokter tulang, dipukulnya dua lutut 14 juta. Lutut kiri 7, lutut kanan 7. Jadi rupanya tak bisa kita nilai dari besarnya. Martel besi, martel kayu, martel kecil. Kalaulah dinilai dari besarnya, tentu senter tukang jaga malam lebih banyak manfaatnya. Senter. Tapi kadang dokter THT kecil aja senter. Telinga, hidung, tenggorokan. Tengok. Bapak sudah lama sakit. Apa? Sudah lama sakit. Oh, gendang pak. Apa? Ah ya ya. Rebanan, galak. Rusak. Ini harus diganti pak. Ganti sebelah. Ya berapa? 20. Sebelah aja bisa? Enggak. Nanti berputar. Ganti sebelah. 20 sebelah 20. Ongkos pasang 10. Pas 50. Itulah duit yang selama ini disimpan-simpan tak mau dizakatkan. Keluar juga. Duit hantu dimakan setan. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun profesi kita itu menebar manfaat. Ustaz Somad ke Mesir tahun berapa? 1998 saya ke Mesir, Pak. Oh, kata Pak Kapolres saya 98 masuk kepolisian. Pak Kapolres masuk kepolisian 98, saya ke Mesir 98. Dunia yang berbeda. Satu dunia dakwah, satu dunia polisi, tapi keduanya dipakai untuk pengabdian hidup. Pakailah itu menjadi momen kita. Bapak Bupati, Ustaz Somad kalau ceramah naik ke atas mimbar, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Selesai khutbah Jumat, ini saya baru inilah sholat Jumat yang aliran sesat. Kenapa? Gak ada azan, gak ada. Langsung komat aja. Kau tidur dari tadi, bro. Mana kau dengar azan? Pulang ke rumah ditanya sama istri, bang. Ya, apa kata Ustaz Somad tadi dalam khutbahnya? Takutlah engkau kepada Allah. Memanglah itu rukun khutbah. Rukun khutbah itu kan 5. Pertama, alhamdulillah. Kedua, solawat. Ketiga, ayat. Keempat, takutlah pada Allah. Kelima, doa. Istrinya ngaji, tahu dia, bang, itu khutbah Jumat memang 5 isinya. Terus isi ceramah tadi apa? Susah mau disimpulkan dia. Ustaz Somad tadi ngobrolnya entah kemana-mana. Cerita ayam, cerita kulit kambing dipukul lah kata dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tapi ketika dengan kekuasaan kita bisa lebih bermanfaat. Kekuasaan di tangan bisa lebih bermanfaat. Coba kalau saya ini bupati, orang takut. Bayar zakat. Kalau tak bayar zakat, non-job. Perda zakat. Anggota DPR mengeluarkan kebijakan, seluruh PNS muslim potong atas perda zakat. Bisa. Siapa bilang tak bisa? Segenggam kekuasaan, kau bisa lebih bermanfaat. Loh, kalau memang Ustadz lebih bermanfaat lewat politik, kenapa Ustadz tidak masuk politik? Saya tak punya darah politik. Jadi darah Ustadz terakhir periksa AB. Politik ini ada darahnya. Makanya ketika Abu Bakar Siddiq selesai 2 tahun, Abu Bakar meninggal jadi khalifah, naik Umar. meninggal Sayyidina Umar, orang datang kepada anaknya, namanya Abdullah bin Umar. Hai Abdullah bin Umar, engkau kami angkat menggantikan bapakmu. Aku tidak punya bakat politik. Kita ngerti, tahu diri. Saya tak ngerti politik. Jangankan memimpin daerah, jangankan jadi kepala daerah, jadi ketua kelas aja gak pernah. Adik-adik yang punya bakat politik, saya pernah ceramah di depan 5 gubernur. Gubernur, 5 gubernur depan saya. Gubernur BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Saintek, Fakultas Perikanan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Pertanian. 5. Adik-adik gubernur-gubernur, saya bilang, kalian tamat nanti punya bakat politik, dengan berpolitik kalian bisa lebih bermanfaat. Ustaz, aku biarkan sampai mati menjadi ustaz saja. Tak usah yang lain. Walaupun hasil survei 0,3% bisa saya jadi presiden. Kata internet. Internet ini tak bisa kita percaya. Medsos namanya. Makanya kita minta lindung pada Allah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil madsus. Aku minta perlindung kepada engkau dari fitnah medsos, media sosial. Makanya kalau dapat berita, baca dulu. Ini hak apa hoax? Kita disuruh watawasaw bil hak, bukan hoax. Tulisannya hoax. Jadi kalau dapat berita, ujaran kebencian, tapi kalau dapat ceramah Ustaz Somad, like and share. Share. Saya Ustaz Somad, ceramah ustaz itu satu hari 10 kali saya share. Saya share, saya share, saya share. Ada yang dapat kau pelajaran? Tak pernah saya dengar ustaz. Jadi saya share aja. Oh, dengarlah. Amalkan. Baru kau share. Baca dulu. Ini banyak orang suka membaca. Ada ibu-ibu ngirim berita share ke saya, dikirimnya. Siapa yang menemani istrinya shopping, pahalanya lebih besar daripada iktikaf. Ini hadis palsu nih bu, saya bilang. Yang buat siapa? Ya ibu-ibu. Supaya suaminya nemani dia shopping. Tak lama sesudah itu, datang pula hadis palsu dari bapak-bapak. Siapa yang mau cepat masuk surga tanpa hisab, tanda tanganilah matri 6000, izin suami menikah lagi. Rupanya mereka di internet sedang perang opini. Mereka tarik ustadz untuk melegitimasi mana hadis yang sahih. Saya bilang ini dua-duanya hadis palsu. Jadi yang benar Pak Ustadz, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta terhadap Allah dan Rasul secara sengaja, maka siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Kalian berdua sudah booking tempat. Jangan menebar kepalsuan, kebohongan. Kedatangan Ustaz Abdul Somad kemari mau membuktikan bahwa Ustaz Somad itu memang ada wujud nyatanya, tidak hanya di alam gaib. Karena ada yang kita lihat di internet itu, di YouTube itu ada, tapi dia tidak ada di alam nyata. Contohnya Upin, Ipin, Jarjit, Meme, Bang Saleh, itu tak ada. Saya berapa kali ceramah di Kuala Lumpur, mereka tak pernah datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kebersamaan kita ini mudah-mudahan mendatangkan manfaat insyaallah. Ustaz, saya kan cuma ibu rumah tangga. Kalau Pak Bupati ya lah bisa dengan kekuasaannya. Bapak Hakim bisa dengan martilnya. Pak polisi, pak tentara bisa dengan pistolnya. Kami ibu rumah tangga ini dengan apa? Justru kalian luar biasa ibu-ibu. Ibu-ibu 100 orang mendengar ceramah bisa menjadi 500. 100 orang ibu-ibu pulang ke rumah disampaikannya ke suaminya menjadi 200. Disampaikannya ke anaknya menjadi 300. Anaknya 2 orang menjadi 400. Menantunya 1 orang menjadi 500. Cucu belum lahir. 500. Makanya kalau mau menceramah, menceramahi perempuan jauh lebih banyak efeknya daripada menceramahi laki-laki. Tapi di Berau laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Ternyata di Berau perempuan minoritas. Banyak Pak Ustadz. Di mana? Di luar mereka. Oh, begitu rupanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini semuanya berkumpul, bangga kita. Amor Balotama Yuda, artinya saya tak tahu. Baitul Hikmah Masjid, Batiwakal, Panitia Hari Besar Islam, Berau Kol, Polres Berau, Bapak Dandim Kodim, Murid Kam, Tablik Akbar, menebar manfaat. Semuanya malam ini menebarkan manfaat, manfaat, manfaat. Kalau tidak, maka neraka jahanam sajalah tempat kita. Karena isi hidup hanya menyusahkan orang. Rambutnya menyusahkan orang. Kenapa? Gugur masuk ke dalam makanan. Hilang selera orang makan. Hidungnya menyusahkan orang. Asik ngupil aja. Matanya menyusahkan orang. Menengok bini orang. Makanya saya dari tadi ke sana aja ceramah. Tangannya menyusahkan orang. Tangannya memang tidak menyusahkan orang, Pak Ustaz, tapi tanda tangannya menyusahkan orang. Kalau sudah dia tanda tangan ke atas, hilang tanah orang 2 hektar. Lidahnya menyusahkan orang, cakap tak tentu arah. Tangannya tidak ada menyusahkan orang, jempolnya aja menyusahkan orang. Kakinya menyusahkan orang, melangkah ke tempat yang tidak layak. Kemaluannya menyusahkan orang, zina, prostitusi, na'udzubillah. Maka mudah-mudahan ketika kita mati menghadap Allah, diperiksa semuanya, menebarkan manfaat buat orang banyak, insyaallah. Mata mendatangkan manfaat, karena mata dipakai membaca Quran. Telinga mendatangkan manfaat, dipakai mendengar pengajian. Tangan mendatangkan manfaat, mengusap kepala anak yatim. Kaki mendatangkan manfaat, melangkah ke tempat pengajian masjid. Lidah mendatangkan manfaat, selalu menasehati orang dalam kebaikan, kebaikan, kebaikan. Semuanya mendatangkan manfaat. Sampai pada akhir hayat hidup, orang akan ditanya, apa yang sudah kau berikan manfaat untuk orang banyak? Thomas Alva Edison mendatangkan manfaat buat kita semua. Kalau tak ada Thomas Alva Edison, tidak ada listrik. Kalau tidak ada listrik, malam ini tidak ada pengajian, karena mikrofon tak hidup. Kenapa Ustaz Somad bisa ceramah? Karena ada orang Berau yang mendatangkan manfaat memasang mikrofon. Andai dia nakal, dia jahat, dia kerjain saya. Setiap saya mau ceramah, hilang suara. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal ceramah. Tapi mereka tidak pernah tampil ke depan. Orang bermanfaat tidak mesti tampil ke depan. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari yang ngurus mikrofon. Mereka bermain di balik layar, mereka ada di belakang. Mereka mengontrol. Jangan sangka kalau kita tidak punya jabatan, lalu kita tidak bisa bermanfaat. Tukang. Saya tidak tahu tukang masjid ini siapa, tapi dia sudah mendatangkan manfaat luar biasa. Dia berpikir, bagaimana membuat masjid supaya tengahnya ini kosong. Oh, karena dengan tengah-tengah ini kosong, jamaah fokus mendengarkan Ustaz ceramah. Kalau lah ada 10 tiang di tengah, saya pun bingung mau ceramah. Apalagi di sebagian masjid kadang lebih banyak tiang daripada orang. Tapi masjid ini tengahnya kosong, sehingga tidak ada sop yang putus. Tadi sholat saya sop, tidak ada putus. Kenapa? Tak ada tiang. Cantik. Gimana supaya tidak ada tiang di tengah? Dibuat tiang melengkung. Ini tiang, tapi tiangnya dibuat melengkung. Arsitek. Arsitek sudah mendatangkan manfaat. Gimana supaya lampu itu tidak banyak, tapi satu cukup besar. Buat besar. Memang besar lampu. Biasa. Jadi bagaimana orang menggunakan akalnya berpikir mendatangkan manfaat. Besok pagi, bukti ceramah ini berhasil, besok pagi lihat bagaimana orang mendatangkan manfaat buat orang lain. Ketika kita selesai makan lontong sayur, nasi uduk, ayam opor, ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam sungsang. Pak, berapa lontong saya? Mohon maaf, sudah dibayarkan. Siapa yang bayarkan? Tuh tadi. Ternyata kawan itu ingin bermanfaat buat orang lain. Sekarang orang bukan bermanfaat, bagaimana memanfaatkan orang lain. Pagi tadi sudah dibayarkan Sianu, siang ini siapa ditanduk ya? Kalau sudah bermanfaat, maka mendatangkan berkah. Allah menebar manfaat, menuai berkah. Berkah artinya kebaikan. Jadi kalau ada yang nanya nanti, berkah itu apa? Kebaikan. Bahasa kitanya berkah, bahasa Arabnya barokah, bentuk jamaknya barokatuh. Makanya kalau salam minta barokah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk kamu semua saudaraku, rahmat Allah tercurah untuk kamu semua, wabarakatuh. Berkah anakmu, berkah istrimu, berkah rumahmu, berkah kendaraanmu, berkah jabatanmu, berkah hartamu, berkah hidupmu, berkah matimu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Semoga semuanya mendapatkan berkah insyaallah. Kalau menebar manfaat. Tapi kalau tak menebar manfaat, bukan berkah yang didapat. Lawan dari berkah adalah laknat. Berkah, laknat. Manfaat, mudarat. Menebar manfaat, menuai berkah. Menebar mudarat, menuai laknat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tadi saya ceramah jam 8.30, sekarang jam 9.30, pas 60 menit. Begitu cepat berlalu di Brau. Saya tadi berpikir ini karena judulnya tak pernah saya sampaikan. Judulnya pula tidak terkait masalah hukum bid'ah, halal, haram, mubah. Hanya sekedar manfaat menuai berkah. Ini nampaknya kultum kulibas kuliah 15 menit. Setengah jam selesai. Rupanya jamaah Brau, Masya Allah, yang tegak berdiri tak beranjak. Tetap tegak. Kenapa? Tak bisa dia melangkah ke belakang orang ramai. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, mana kertas pertanyaan? Tolong disortir kertas-kertas yang sindir-menyindir, tak usah. Nanti saya disuruh nyindir orang. Ustaz, maaf, waktu ceramah 15 menit lagi. Bagaimana legitimasi zakat profesi? Tulis saja di YouTube tuh, tulis di YouTube. Zakat profesi somat, enter, dapat. Jangan tulis somat aja. Pernah saya tes somat, keluar sinetron Bang Somat. Zakat profesi somat, enter, keluar. Singkatnya, simpelnya, siapa yang punya duit 85 gram, keluarkan 2,5%. 85 gram emas, Pak Ustaz. Iyalah, masa besi. 85 gram emas murni 24 karat sekarang kali 500 ribu sama dengan 42.500. 42.500. Siapa yang berpenghasilan 42.500, keluarkan 2,5%. Payah ngitungnya Pak Ustaz, kalau 42 juta langsung aja lah 100 juta. Oke. Siapa yang punya duit 100 juta, maka zakatnya 2,5%. 1.025.000, 4.100.000, 5.125.000, 10.250.000. Memang kadang kalau ngitung zakat nih kita agak bodoh sedikit. Kalau ngitung yang lain kita cerdas. Kalau zakat nih berapa? Berapa? Kenapa gitu? Setan datang nolong. Nah, jadi siapa yang punya duit 100 juta, keluarkan zakat 2,5 juta. Saya ketemu dengan bapak-bapak. Ustaz Somad, kemarin saya ngeluarkan zakat 25 juta. 25 juta bapak keluarkan? Iya, berarti uang bapak 1M. 1M zakatnya 25 juta. Enggak, uang saya 300 juta. Oh, salah saya bilang. Kalau 300 juta, zakatnya 7,5 juta. Kenapa bapak keluarkan 25? Saya mau mancing Allah, Pak Ustaz. kira-kira kalau saya bayar 25, bisa gak saya dapat 1M tahun depan? Ini udah lain ini. Ini orang yang begini, ini unik. Tapi jarang saya ketemu. Orang-orang seperti ini perlu dibudidayakan. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Lama jadi ustadz banyak melihat makhluk aneh-aneh, unik-unik. Dan Allah membuat mereka ini kaya raya. Betul, menebar manfaat, menuai berkah. Dikeluarkannya 25 juta, dapatnya berkah melimpah ruah. Saya ketemu dengan bapak-bapak, bangun pesantren 14. 14 saya bangun pesantren, Pak Ustadz. Tapi yang sekarang ada di tangan saya 3. Yang 11 kemana? Habis diambil orang. Bapak enggak tuntut ke pengadilan? Enggak. Bapak enggak marah uang bapak diambil orang? Setiap diambil orang uang saya, rezeki saya makin melimpah. Malah saya kok heran, kok enggak ada yang ngambil lagi ya. Jadi memang makhluk-makhluk unik itu ternyata tetap ada di dunia ini. Tapi dia tidak banyak. Kalau ketemu dengan mereka, langsung catat nomor HP-nya. Apakah melakukan pembayaran zakat profesi itu termasuk bid'ah? Bid'ah itu perbuatan yang tidak ada dalil hukumnya sama sekali. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma', tidak ada dalam qiyas. 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qawlu sahabi, istihsan, istishab, urf. 10. Kalau tidak ada dalil sama sekali, itu baru bid'ah. Selama ada dalilnya, tidak boleh dikatakan bid'ah. Ini zakat profesi, beli buku judulnya Fikih Zakat, ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Di situ dijelaskannya sedetail-detailnya. Maka ketika Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Islamic Jurisprudence and Evidence, Fikih Islam dan dalil-dalilnya lengkap 11 jilid. Kalau mau tentang zakat profesi, bacalah Fikih Zakat Yusuf Qardawi. Begitu kata Syekh Wahbah Zuhaili. Nah, jadi masih ada dalilnya. Kalau tidak setuju ikhtilaf, jangan katakan bid'ah. Karena kalau kau katakan saudaramu, hei pelaku bid'ah, maka berarti kau sudah mengatakan, hei orang yang dolalah. Kalau sudah dolalah, hei penghuni neraka. Bid'ah, dolalah, nar. Kalaulah dulu ulama yang datang ke Berau, ke Sumatera, ke Riau, menunjuk orang masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka, mungkin hari ini saya tidak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nahnu du'at la qudat. Kita ini da'i, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Udu ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata santun. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalaupun mau berdebat, wajadilhum debat billati hiya ahsan, dengan cara yang santun yang baik. Saya tidak setuju dengan ini Ustaz. Debat dengan cara yang baik, bukan sumpah serapah caci maki. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini amat sangat berbahagia berada di tengah bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya menebarkan manfaat walaupun sebesar biji sawi. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun kau akan dapat manfaatnya di hadapan Allah. Selama hidup inilah kita bisa menebarkan manfaat. Kalau sudah mati meninggal nanti, tapi ada orang-orang yang sudah meninggal pun tetap menebarkan manfaat. Tuan Guru Ijai, Tuan Guru Sekumpul sudah meninggal 13 tahun, tapi masih bisa menebarkan manfaat. Berapa banyak kemarin orang yang datang? Haul teramai se-Indonesia, 1 juta orang. Berapa banyak orang yang dapat manfaat? Berapa perputaran ekonomi? Berapa pesawat terbang yang dapat tiket? Sudah meninggal dunia, masih mendatangkan manfaat. Malu kita. Ada orang masih hidup, masih bernyawa, masih bernapas, bukannya mendatangkan manfaat, melihat wajahnya aja udah mudorot. Jangankan ketemu orangnya, ngelihat nomornya di HP kita udah susah hati. Bunyi miss call, lihat namanya, minjam duit nih. Belum orangnya datang, baru namanya muncul, kita sudah susah hati. Tapi ada orang meninggal dunia, melihat gambarnya hati kita tenang. Ada orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan berkah. Saya diberitahu oleh ulama, kalau mau berkah hidup, banyak-banyak bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ternyata Tuan Guru kumpul itu, majelisnya salawat. Ceramah sedikit, salawat banyak. Orang datang beramai-ramai dari segala penjuru dunia. Allah selalu sudah cinta kepada seorang hamba, maka dimasukkannya cinta ke dalam hati si hamba, maka semua hamba-hamba yang lain akan cinta kepada dia. Dari mana? Dari salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu besok sambil masak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli, sambil mengaduk kopi istri suami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak yang kerja di kantor, kalau sedang kosong tidak ada Allahumma, tapi kalau pas lagi ada customer, pelayan, masyarakat, linmas, jangan selawat. Nanti datang orang mau ngurus akte anaknya. Pak, gimana akte kelahiran anak saya sudah siap? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla alayya salatan. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali selawat, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, ditutupi 10 silap salah dosa, dinaikkan darajat. Ini yang naik darajatnya di atas ini, pastilah orang-orang yang bersolawat. Dua kemungkinan, solawat atau datang terlambat.